spesial buat kukur. Ayo coba kukur ambilkan tangannya semuanya saudaraku. Setiamu kui mongkiasan, tresnamu saiki wis ilang. Ning dalan anyar kowe karo sapa, aku ngerti dewe ning ngarepe mondo. Kamu Yana, SMP Indonesia, goyang bareng-bareng yang di belakang yuk.